Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. فإخواني في الدين rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala di mana semata-mata dengan karunia, taufik dan kemudahan serta pertolongan Allah, kita bisa untuk mengisi kehidupan dunia kita ini dengan amaliyah ibadah. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita dengan menggunakan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka meningkatkan ilmu agama yang kemudian kita amalkan dengan dasar keikhlasan semata-mata berharap wajah Allah dan pahalanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di malam hari ini kita masih meneruskan poin-poin pelajaran yang disampaikan atau dituliskan oleh beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman Nasir Al-Sa'di dalam kitab Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, yang insyaAllah akan kita padukan ibtidaan minal laylah mulai malam hari ini dengan kitab yang agung, kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Hadisul Ahkam, dengan kita yakni yang di sana kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Mulai malam hari ini insyaallah kita akan padukan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang merupakan karya salah satu a'immah kibar, salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'iyah, salah seorang ahlul hadis. Beliau adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, di mana mudah-mudahan nantinya antum semua bisa minimalnya memiliki sarian dari kitab ini, yang kita akan mulai dari kitab Ush-Shalah dengan pembahasan yang kita terkait dengannya. Di mana di malam hari ini kita masih dalam poin yang disampaikan Al-Imam Sa'di rahimahullah tentang qiraah di dalam sholah. Maka beliau meneruskan dalam poin yang ke-83. Qala rahimahullah, wa yaqra'u ma'aha firraqataynil ulayaini minarubba'iyati wa thulathiyah suratan. Dan beliau membaca ma'aha bersama al-fatihah pada dua rokaat pertama dari sholat yang empat rokaah, yakni ruba'iyah, sholat zuhur, asar dan isya, serta sholat yang sulasiyah, sholat maghrib, tiga rakaat. Beliau membaca bersama Al-Fatihah adanya suratan, surat dari Al-Quran. Maka dalam poin ini ada beberapa masail yang perlu kita ambil, di mana disebutkan atau dibawakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maram nomor hadis dengan tarkim kitab yang ada pada kita, yang insya Allah sudah ada di Maksof Naam sebagiannya. Ini beliau menerangkan an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina fayaqra'u fi adh-dhuhri wal 'asri fi raq'atainil ulayayn bi fatihatil kitab was suratain wa yusmi'una al ayata ahyanan wa yutawwilu fi raq'atil ula wa yaqra'u fil ukhrayayn bi fatihatil kitab muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina, salat mengimami kami. Fayaqra'u fi dhuhri, maka beliau membaca dalam salat zuhur dan asar pada dua rakaat pertama surat Al-Fatihah dan dua surat yang lainnya pada dua rakaat pertama. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, di mana kadangkala beliau memperdengarkan kepada kami ayat-ayat yang dibaca. Wa yutawwilu fi raq'atil ula, beliau memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dan beliau membaca pada dua rakaat berikutnya dengan Fatihatil Kitab, dengan Al-Fatihah, tidak menyebutkan dengan surat yang lainnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Beliau juga membawakan hadis yang lainnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala kunna nahzuru qiyama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dhuhri wal 'asr. Fahzarna qiyamahu fi raq'atainil ulayayn min adh-dhuhri qadra alif lam mim at-tanzil as-sajdah. Wa fil ukhrayayn qadra nisfi min dhalik. Wa fil ulayayni min al-asri ala qadri al-ukhrayayni min al-dhuhri wal-ukhrayayni ala nisfi min dhalika rawahu Muslim. Diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu kami nahzuru, mengira-ira panjang berdirinya solatnya Nabi SAW ketika berdiri membaca Al-Fatihah ketika zuhur dan asar pada rakaat yang pertama kedua sampai yang keempat. Maka kata beliau, fahazarna, maka kami kira-kirakan qiyamahu fi raq'atainil ulayayn min adh-dhuhri, berdirinya beliau pada dua rakaat pertama dari salat zuhur adalah kira-kira membaca alif lam mim tanzil as-sajdah. Kira-kira membaca setelah Al-Fatihah ini. Wa fil ukhrayaini qadra nisfi min dalik. Dan pada dua rakaat berikutnya, berarti tiga dan empat, kadarnya kira-kira berdirinya separo dari bacaan surat As-Sajdah. Berarti menunjukkan di sana beliau membaca suratan setelah Al-Fatihah. Wa fil ulayaini minal asri, dan dalam sholat asar, kita perhatikan dan kita kira-kirakan pada dua rakaat pertama ini adalah bagaikan qadra akhirain ukhrayaini minal dhuhri, yaitu kadar kira-kira dua rakaat terakhir daripada sholat zuhur. Wal ukhrayaini ala nisfi min dalik, dan dua rakaat pada terakhir pada surat pada sholat asar ini separo daripada dua rakaat yang pertama. Hadis ini riwayat Muslim. Dua hadis Nabi SAW yang sahih, yang pertama dari Abu Qatadah yang dikeluarkan Al-Imamul Bukhari wa Muslim, yang mana difahami dari hadis ini zahirnya adalah beliau setelah Al-Fatihah membaca suratan pada dua rakaat pertama, dan dua rakaat berikutnya hanya sekedar Al-Fatihah. Dan riwayat kedua dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, tidak disebutkan secara sharih, namun dipahami darinya bahwasanya beliau dalam sholat zuhur dan asar, di dalam dua rakaat pertama membaca setelah Al-Fatihah suratan yang agak panjang. Dan pada rakaat kedua yang terakhir juga masih membaca, hanya saja separuh daripada rakaat yang kedua pertama. Nah, dua rakaat yang pertama. Maka kelihatan seakan-akan hadis ini berbeda dan bertentangan. Dan dari situlah muncul khilaf dari para ulama. Nah, maka dalam permasalahan ini kita mengambil tiga permasalahan. Yang pertama adalah hukmu qiraati suratin ba'dal fatihatil kitab fi raq'atainil ulayaini. Yang pertama, hukum membaca suratan setelah Al-Fatihah pada dua rakaat pertama, yakni dari sholat ruba'iyah atau thulathiyah, sholat zuhur, asar dan isya, atau sholat maghrib. Apa hukumnya? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasannya hukumnya sunnah, bukan wajib. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang telah lalu, di dalam salah satu riwayat salat musi, orang yang jelek salatnya, diajarkan untuk ketika sholat setelah membaca Al-Fatihah, faqra ma tayassara ma'aka minal kitab, maka bacalah pula apa yang mudah dari, yaitu bagimu dari Al-Quran. Menunjukkan perintah membaca setelah Al-Fatihah harusnya wajib, harusnya wajib. Namun jumhur ulama ini menyatakan bahwasanya itu sunnah. Maka dalam kaidah usul fiqh, perintah secara asal memberikan faedah wajib, akan berpindah kepada sunnah kalau ada yang memalingkan dari yang wajib. Nah, apa dalil jumhur yang memalingkan hadis tadi? Qala wastadallu bihadithi Ubadah ibn Shamit. Mereka berdalil dengan hadis Ubadah ibn Shamit, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Maka wa zahiruhul iktifa'u biha fil wujub. Maka zahirnya yang nampak dari hadis ini adalah mencukupkan Al-Fatihah dari sisi kadar kewajibannya. Yang wajib, maknanya kalau seorang telah membaca Al-Fatihah berarti sah. Sedang mencukupkan Al-Fatihah, ya sah sholatnya. Nah, menunjukkan bahwasanya membaca dua surat, membaca surat setelah rokaat, pada dua rokaat, yaitu setelah rokaat pertama, yaitu dua rokaat pertama, ini adalah setelah Al-Fatihah adalah hukumnya, setelah Al-Fatihah adalah sunnah, bukan wajib. Nah, ini barakallahu fikum, ini pendapat jumhur ulama. Maka barakallahu fikum, dan pendapat wajib sunnah ini dikuatkan dengan ucapan Abu atau riwayat dari Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Datang di sana riwayat wa fi kulli salatin yaqra. Dalam setiap salat hendaknya dia membaca. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Hurairah, "Fama asma'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum." Maka apa yang diperdengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari bacaan suratan, kami perdengarkan pula kepada kalian. "Fama akhfa 'anna akhfaina 'ankum." Maka yang beliau tidak baca, lirihkan atau demikian kami pun sembunyikan dari kalian. Artinya tidak dibaca. Fa illam tajid ala ummil Qur'an ajza'atka. Kalau engkau bacaannya tidak menambah sekedar al-ummul Qur'an al-Fatihah saja, maka itu telah sah bagimu. Wa in zitta fahuwa khair. Kalau engkau tambahkan suratan yang lain, maka itu baik. Maka ini bentuk-bentuk isyarah atau istimbat yang diambil darinya hukum sunnah bukan wajib. Karena irsyad, karena sekedar himbauan dan juga arahan. Maka di sini inilah pendapat jumhur. Sebagian yang lain berpendapat wajib karena adanya riwayat tadi yang dari Abu Hurairah. Namun riwayat ini Abu Hurairah sendiri yang meriwayatkan, beliau juga berpendapat tadi dengan riwayat yang kedua, fa illam tazid ala ummil Qur'an ajza'atka. Kalau engkau tidak menambah sekedar al-Fatihah saja, maka itu telah sah bagimu. Sehingga di sini wallahu a'lamu bissawab adalah jumhur sahabah berpendapat itu adalah sunnah bukan wajib. Walaupun dinukilkan di sana dari dua orang sahabat berpendapat wajib, yaitu Utsman ibnu Abil As yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih, serta barakallahu fikum Amirul Mukminin Umar bin Khattab, namun dengan sanad yang dhaif. Naam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Maka dengan demikian adalah hukum membaca suratan setelah Al-Fatihah pada dua rakaat yang pertama adalah sunnah, bukan wajib. Naam. Adapun riwayat-riwayat yang menerangkan perintah seandainya tidak ada sharif, maka yakni adalah dibawa kepada istihbab. Naam. Adalah dibawa kepada makna sunnah bukan makna wajib. Perintah tersebut dibawa kepada makna sunnah bukan wajib. Ini yang pertama, hukum membaca suratan itu sunnah. Setelah Al-Fatihah sunnah bukan wajib. Permasalahan kedua itu pada dua rakaat pertama. Kenapa dikaitkan dengan dua rakaat pertama? Karena hadis Abi Qatadah yang tadi kita baca dari kitab Bulughul Maram, beliau menyebutkan wa fi raq'atainil ulayaini bi fatihatil kitab wa suratain. Pada dua rakaat pertama membaca Al-Fatihah dan dua suratan. Sekarang pada dua rakaat terakhir dari rubaiyah atau satu rakaat terakhir dari tsulatsiyah. Pada maghrib pada satu rakaat, zuhur, asar dan isya ada dua rakaat setelah dua tahiyat, setelah tahiyat awal. Apa hukumnya ini membaca Al-Fatihah di sini? Maka datang dua hadis yang telah kita baca seakan-akan satu dan lainnya menafikan. Dalam hadis Abi Qatadah disebutkan wa fi ukhrayaini bi fatihatil kitab, dan dalam dua rakaat yang lainnya yaitu tiga dan empat hanya membaca Al-Fatihah. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri di sana difahami darinya tatkala mengukur berapa kadar berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat-salat sirriyah yakni zuhur dan asar, maka didapatkan pada dua rakaat pertama ini yaitu panjang. Rakaat yang pertama bagaikan membaca surat Alif Lam Mim Sajdah. Dan pada dua rakaat berikutnya Yang terakhir bagaikan yaitu separohnya, berdirinya separoh daripada membaca alif lam mim sajdah, menunjukkan di sana selain Al-Fatihah ada suratan. Karena tidak dipahami di sana berarti Nabi setelah Al-Fatihah diam lama, tidak. Namun pasti membaca. Nah, maka di sini terjadi khilaf dengan dua dasar hadis ini. Pendapat pertama adalah barakallahu fikum, mereka yang berpendapat bahwasanya membaca pada suratan pada dua rakaat terakhir adalah sunnah. Naam, ini barakallahu fikum. Namun mayoritas para ulama, atau di sini bukan sunnah, yaitu boleh alafu minkum, yaitu boleh, adalah boleh. Naam, bukan sunnah namun boleh. Naam, kita baca keterangan Ibnu Rajab rahimahullah dalam Fathul Bari. Beliau menyatakan waqad dhahaba aktsarul ulama ila al-qawli bidzalik, yakni anna haditsa Abi Qatadah yadullu ala adami qiraati syai'in ba'dal Fatihah fi raq'atainil ukhrayaini. Telah berpendapat mayoritas ulama dengan ucapan yang demikian, yaitu bahwasannya hadis Abi Qatadah menunjukkan tidak ada bacaan sesuatu pun dari suratan Al-Quran setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir, 3 dan 4, mencukupkan Al-Fatihah. 6. Wa annahu la yazidu fi raq'atainil ukhrayaini wa thalitha minal maghribi ala fatihatil kitab, dan bahwasannya tidaklah ditambah pada dua rakaat terakhir dan rakaat ketiga dari sholat maghrib, yaitu lebih dari Fatihatul Kitab. Tidak ditambah dari itu, mencukupkan sekedar Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur ulama. Di mana dari kalangan sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Abu Hurairah, Jabir dan Abi Darda, serta dari kalangan tabi'in Ibnu Sirin dan yang lainnya. Naam, ini mereka berpendapat bahwasannya mencukupkan bacaan Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Sebagian yang lain menyatakan bahwasannya barakallahu fikum, membaca pada dua rakaat terakhir dengan tambahan surat hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Nah, kalau tadi cukup dengan Al-Fatihah saja. Yang lain berpendapat makruh, dibenci. Kenapa? Karena mereka berpegang dengan hadis-hadis, nah, yang mencukupkan sekedar Al-Fatihah. Ini ada dua riwayat mengatakan makruh. Namun yang benar wallahu a'lamu bissawab adalah boleh untuk kita membaca suratan pendek setelah Al-Fatihah walaupun pada rakaat ketiga dari maghrib atau 3 dan 4 dari zuhur, asar dan isya. Mana dalilnya? Yaitu dengan menjamak dua riwayat tadi. Di mana anna zahirul istimrar bi khilafi nam anna haditsa Abi Qatadah, hadis Abi Qatadah yang nampak di sini adalah istimrar terus-menerusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kebiasaan beliau. Nam, kebiasaan beliau membaca dalam dua rakaat pertama dengan tambahan suratan dan dua rakaat kedua tidak dengan suratan. Nam, dari mana diambil istimrarnya? Zahirnya karena beliau membawakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Kata para ulama lughah, sebagian mengatakan kana idza ya'ti ba'dahu fi'lul mudhari' yadullu 'ala ad-dawam wal istimrar. Kata para ulama, kana kalau setelahnya fi'il mudhari', maka ini menunjukkan istimrar dan dawam, terus menerus. Naam. Ini barakallahu fikum, sehingga nampaknya terus menerusnya Nabi itu demikian. Dua rakaat pertama tidak membaca, yakni membaca Al-Fatihah dan suratan. Dua rakaat berikutnya tidak membaca, sekedar Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya itu adalah terus menerusnya. Namun di dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan Muslim menggabungkan dua hadis ini, fa'inna zahirahu adamu dhalik, tidak terus menerus, yakni pernah melakukan kadang-kadang. Maka dengan demikian, wa ma dhalika fayajuzu qira'atu syai'in ba'dal Fatihah li hadisi Abi Sa'id Al-Madhkur, yaitu berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Madhkur yang disebutkan, ini menunjukkan bahwasanya bolehnya membaca Al-Fatihah. Dan kemudian hadis umirna an naqra bi fatihatil kitab wa matayassara ma'ah, kami diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah dan apa yang mudah bersamanya. Sehingga di sini ini kenapa Nabi lakukan? Karena libayanil jawaz, untuk menerangkan itu boleh. Nah, sebagaimana misalnya diriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau minum duduk. Nah, kalau minum duduk. Namun pernah beliau minum dengan berdiri. Maka menunjukkan jawaz, boleh. Namun yang afdol dengan duduk. Sebagai misal. Nah, demikian pula di sini. Oh, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini kadangkala atau banyaknya seringnya membacanya pada dua rakaat pertama dengan ditambah suratan. Dua rakaat berikutnya sekedar Al-Fatihah, maka di sini menunjukkan itu adalah boleh. Naam. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, ini pendapat yang kuat, yaitu bolehnya membaca namun tidak terus-menerus. Naam, kadang-kadang, kadang-kadang. Naam. Untuk menghidupkan sunnah. Nah, semisal Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau antum sampai nanti bersama orang tua kita Ustaz Ridwanul Bari dalam Kitabul Libas, di sana membawakan pakaian yang afdol bagi seorang muslim, gamis, jubah. Karena ini lebih sempurna menutup aurat dan sebagainya. Namun boleh mereka memakai izar kadangkala. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang memakai jubah, kadangkala memakai izar dan juga kemeja, nah, sarung dan kemeja. Loh, kenapa? Menunjukkan boleh. Namun kata Anas bin Malik, kana ahabbu thiyab, pakaian yang paling dicintai Nabi al-qamis, yaitu jubah. Nah, oh berarti kalau kita memakai ini, iringkanlah ini dalam rangka cinta terhadap apa yang dicintai Rasul supaya mendapatkan pahala, yakni apa namanya? Pahala iktida. Naam, pahala karena mengikuti, mencontoh. Naam, ini barakallahu fikum. Berarti bagaimana yang afdol? Yang afdol yang dengan dasar cinta tadi. Mana yang paling dicintai Nabi? Ini. Kecuali karena ada arid di sana, sesuatu yang memang menghalangi, sehingga kita mendahulukan memakai sarung, ya, memakai gamis. Atau dalam rangka untuk memberitahukan kepada manusia, oh boleh sebetulnya ya. Nah itu. Naam, barakallahu fikum. Ini ikhwani fillah rahimakumullah. Nanti itu nanti dalam pelajaran usul fiqh. Pelajaran atau yakni permasalahan ketiga. Permasalahan ketiga masih terkait dengan ini, yaitu permasalahan terakhir. Al-masbuk bi raq'ataini minar rubaiyah. Hal yaqra'u fi raq'atainil ukhrayaini ghairul Fatihah? Sekarang masbuk, seorang yang datang imam sudah mendapatkan salat beberapa rakaat. Nah, dia terlewatkan baginya dua rakaat pertama dari surat salat Isya, salat Zuhur atau Asar. Nah, yang rubaiyah. Hal yaqra fi raqataynil ukhrayaini ghairal Fatihah? Apakah boleh bagi dia membaca pada dua rakaat yang lain Al-Fatihah? Nah. Yani misalnya imam rokat ketiga, kita rokat pertama masbuknya. Imam rokat keempat, dia rokat kedua. Apakah disunahkan baginya karena ini rokat pertama dan kedua untuk membaca suratan selain Al-Fatihah? Maka di sini barakallahu fikum adalah terjadi khilaf di kalangan para ulama. Al-Imam Syafi'i berpendapat disunahkan baginya adalah qira'atu syai'in ma'al Fatihah. Dia membaca sebagian dari suratan bersama Al-Fatihah. Kenapa? Li'alla takhlu salatahu min Qur'anin ghairi Al-Fatihah. Agar salatnya tidak terlewatkan dari suratan selain Al-Fatihah. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i dan juga dipegang oleh Syafi'iyah serta yang lainnya, salah satu riwayat dari Imam Ahmad dan juga mazhab Hanafiyah. Ini secara mazhab. Di sana berpendapat Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari beliau. Beliau menyatakan annahu yaqtasiru 'ala al-Fatihah. Nam, dia cukup nam membaca Al-Fatihah saja. Kenapa? Karena menyesuaikan dengan imam. Karena menyesuaikan dengan imam. Nam, kita tidak menyelisih imam. Kalau begitu, imam kan sekedar Al-Fatihah, ya kita Al-Fatihah. Namun yang rajih wallahu a'lamu bissawab dalam hal ini adalah anna ma adrakahul masbuku mal imam fahuwa awalu salatihi. Apa yang didapatkan oleh masbuk bersama imam maka itu dihitung sebagai rokaat pertama baginya kalau memang mendapatkan satu rokaat. Nah, sehingga di sini kalau tempatnya disunahkan membaca Al-Fatihah dengan apa di membaca suratan bersama Al-Fatihah maka dia membaca suratan bersama Al-Fatihah. Nah, ini wallahu a'lamu bishawab. Nah, tiga permasalahan terkait dengan wayaqra'u nam yani wayaqra'u ma fi raq'atainil ulayaini minar ruba'iyyati wa tsulatsiyah suratan. Maka ini didasarkan dengan dua hadis yang ada sehingga muncul darinya beberapa permasalahan khilafiyat dan mudah-mudahan bisa antum hafalkan terutama para tulab. Nam, kita dalam pertemuan yang akan datang meminta dari para tulabina untuk membaca dua hadis ini. Hadis Abi Qatadah nam dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang bacaan suratan setelah Al-Fatihah. Nam, tafadhalu antum berupaya untuk mendapatkan hadis ini apakah mencatatnya ataukah memiliki kitabnya ataukah mensarikan dari kitab tersebut. Tafadhalu apa yang mudah bagimu, jangan apa namanya kita kurang semangat dalam belajar. Nah, karena diterangkan para ulama dengan ucapan mereka man jadda wajada wa man saro ala darbi wasola. Barang siapa yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Nah, dan barang siapa yang berjalan di atas jalannya dia akan sampai pada tujuannya. Maksudnya para ulama ahlul hadis atau para ulama fikih mereka menyatakan belajar fikih yaitu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyah bi'adillatiha tafsiliyah. Dia mengetahui hukum syariat dengan dalil-dalilnya. Nah, dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga kita berharap dalam majelis kita, kita arahkan pula kepada kitab Bulughul Maram min adillatil ahkam. Nah, supaya kita memiliki hafalan-hafalan hadis. Adapun ringkasan-ringkasan hukumnya ada pada kitab Taudihul Ayyani Manhajus Salikin wa Taudihul Fiqh Fiddin. Nah, lah bagaimana dalil-dalilnya dalam kitab Bulughul Maram. Bagaimana permasalahan yang ada khilafiatnya nanti dalam syarah Bulughul Maram. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dan kami berpesan kepada kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur dengan diizinkannya untuk merapatkan saf-saf kita oleh pemerintah kita dengan keterangan bahwasannya seluruh jamaah sudah divaksinasi. Maka kita syukuri nikmat yang ada ini untuk kita bisa maksimal di dalam melaksanakan ibadah tentunya dengan hudu, dengan tenang. Kami berharap kepada anak-anak kami secara khusus untuk tidak terlambat dalam shof. Nah, dan di dalam menata shof karena sudah boleh rapat tentunya juga dengan sesuai bimbingan Rasul. Yaitu kata An-Nu'man ibn Bashir, fayulsiku ahaduna mangkibahu bimangkibi sahibihi. Maka salah seorang di antara kami menempelkan pundaknya dengan pundak temannya. Wa ka'bahu bi ka'bi sahibihi, dan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya. Nah, jadi tidak hanya apa namanya kakinya saja nanti renggang akhirnya. Nah, sehingga kadang kita dapatkan akhirnya terjadi khalal pada bagian sana. Nah, akhirnya apa? Di sana nanggung sisanya, yang lain mau menempatkan di atas dendek. Nah, susah. Nah, akhirnya terjadi renggang. Insya Allah kalau diupayakan tadi dengan penataan yang bagus dan baik, mudah-mudahan nantinya bisa betul-betul merapat. Nah, betul-betul merapat karena kita sudah diizinkan rapat. Nah, adapun renggang kemarin karena darurah yang dinyatakan oleh penguasa kita. Nah, dan penguasa telah mengizinkan kita untuk rapat, maka kita pun maksimalkan berjalan sesuai sunnah. Nadurru ma'a sunnah haitsu darat. Kata para ulama, kita berjalan bersama sunnah kemana putaran sunnah tersebut mengarah. Nah, yaitu berjalan dengan penguasa dalam ibadah. Sebagaimana itu ucapan Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhum wa rahimahullah. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana cara meluruskan shaf? Nah, di dalam hadis An-Nu'man Ibn Bashir, yaitu dengan wayul siku ahaduna mangkibahu bimangkibi sahibi. Tempelkan pundak kita dengan pundak temannya. Wa ka'bahu bi ka'bi sahibi, dan mata kakinya dengan mata kaki temannya. Jadi bukan apa namanya? Ujungnya ya. Kadang kita lihat ujungnya, nah. Jadi salatnya miring, lahirnya ujung dengan ujung, pundaknya pun enggak nempel akhirnya. Atau kakinya terlalu sempit, akhirnya pundaknya nempel, terasa sesek. Nah, namun kira-kira pas. Nah, kira-kira pas. Jadi insyaallah. Demikian wallahu a'lamu bishawab. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.